Mitra bisnis, kritik terhadap DPR kembali mencuat, terutama dengan anggaran besar yang telah diberikan selama 5 tahun terakhir yang hampir 12 triliun rupiah. Survei Kompas menyebutkan 60% respondennya tidak puas dengan kinerja DPR. Target legislasi yang ditetapkan dalam program legislasi nasional juga tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun. Ada harapan dalam pemilu legislatif 9 April mendatang untuk kita memilih wakil rakyat yang benar-benar mengedepankan kinerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Boni Hargens. Bang Boni, apa komentar Anda soal ini? Buat saya itu bukan hal yang aneh, karena memang kemampuan personal dari para wakil rakyat kita itu kan beragam. Ada yang mampu sekali, punya keterampilan, tapi ada yang memang sama sekali tidak topat. Saya kira pengorganisasian anggota wakil rakyat di parlemen juga ini perlu ditata kembali. Sistem pembagian di komisi itu harusnya kan berbasis kompetensi. Komisi apa terkait dengan kompetensinya apa? Karena selama ini saya melihat itu diacak. Kadang juga tergantung komisinya basah atau kering, yang bersangkutan dekat atau tidak dengan pimpinan partai. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Dan ini yang juga cukup menghambat kinerja dan juga ketepatan kompetensi wakil rakyat di dalam melaksanakan tugas-tugas perwakilan. Lalu soal target legislasi, ini memang tidak pernah ada sejarahnya, karena targetnya itu memang banyak. Karena waktu sidang dan juga bisa jadi undang-undang yang dibahas itu memang undang-undang kontroversial, sehingga makan waktu lama dan seterusnya. Tapi saya kira yang paling penting bukan jumlahnya, tapi apakah undang-undang yang krusial, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara serius, apakah itu yang diselesaikan dengan cepat atau tidak. Saya memperhatikan kan kebanyakan undang-undang yang politis itu yang menyita energi wakil rakyat, sehingga mereka banyak berdebat, ribut di parlemen. Tapi untuk undang-undang yang politis, tapi undang-undang yang berkaitan langsung dengan rakyat, misalnya undang-undang jaminan sosial, undang-undang perlindungan saksi, dan juga macam gitu-gitu itu seringkali tidak diseriuskan. Lalu bagaimana Anda melihat fakta yang mengatakan sekitar 70% dari anggaran DPR itu digunakan untuk kegiatan anggota DPR nih, Bang? Iya, itu kan masuk kategori mulai dari anggaran mereka ke dapil ya, kemudian studi banding, dan lain sebagainya. Menurut saya memang banyak anggaran yang salah sasaran, karena tidak sesuai dengan pengeluaran. Uang yang diberikan tidak timbang dengan apa yang mereka berikan kepada institusi. Betul bahwa proses politik yang mereka hadapi mahal, karena begitu turun ke dapil memang banyak kebutuhan-kebutuhan teknis, terutama dari tim sukses ya, atau bekas tim sukses. Tapi saya kira tradisi itu kan bukan menjadi alasan bahwa apa yang mereka terima tidak juga cukup, dan mereka punya alibi untuk membenarkan kenapa mereka tidak punya produktivitas atau akuntabilitas yang memuaskan. Kembali kepada tanggung jawab dan juga kemampuan personal dari para wakil. Dengan studi banding yang sering dilakukan DPR, bagaimana Bang? Nah itu juga kan, studi banding ini kan cuma perjalanan, sebuah rekreasi. Karena sebetulnya tidak ada yang dipelajari. Yang datang juga pertemuan yang kelihatan agak formal, tapi poinnya tidak dibawa. Seringkali begitu. Seperti misalnya kunjungan ke Jerman, yang hadir juga tidak mengerti orang ngomong apa, bagaimana mau dibilang studi banding, itu hanya pembuangan anggaran yang secara formal aja, memberi justifikasi atas menghambur-hamburkan uang. Saya sih tidak terlalu melihat studi banding itu punya urgensinya, karena memang tidak pernah ada dampak. Studi banding kan mengandaikan, lu ambil poinnya, terus kemudian ajarkan itu sebagai patokan pelajaran untuk bawa perubahan di sini. Soal pertanyaan apa yang mereka sudah buat perubahan? Nah, ada kan, undang-undang soal apa namanya itu, jabatan publiknya, kalau nggak salah. Yang mereka mau tiru dari Jerman, soal bagaimana nanti orang bisa, setiap warga negara dilindungi undang-undang untuk melapor setiap pejabat publik yang lalai dalam melaksanakan tugas. Jadi ya, saya kan alot itu, saya nggak pernah menjadi perhatian sekian lama. Saya masih ingat juga undang-undang soal penjualan anak perempuan itu baru ada tahun 2006 itu. Memang hal-hal yang mendasar itu seringkali luput dari perhatian mereka. Tetapi undang-undang politik, undang-undang pemilu, undang-undang partai itu memakan energi luar biasa. Baik Bang Boni, 9 April mendatang kita akan menghadapi pemilu legislatif nih Bang. Apakah masih ada harapan untuk kita memiliki wakil rakyat yang benar-benar mengedepankan kinerja Bang Boni? Ini sangat tergantung pada keseluruhan sistem dan juga individu. Jadi persoalannya kan dari sistemik, tapi juga tidak bisa dilepas bahwa kemampuan personal, kualitas individu itu juga menentukan. Makanya paling pentingnya adalah partai politik yang menyiapkan calon-calon wakil rakyat ini juga harus punya perubahan sistem berpikir, manajemen partai, cara menempatkan orang, merekrut orang. itu semua harus diubah supaya kita menemukan figur yang berkualitas. Lalu kemudian sistem pengorganisasian anggota, begitu mereka masuk ke parlemen, dominasi partai harus dikurangin dan kedepankan isu-isu kerakyatan. Jadi biarkan wakil rakyat itu bebas untuk kepentingan rakyat. Mereka bisa berbeda pendapat satu partai di satu di parlemen, mereka bisa buat kaukus, mereka bisa bikin faksi dan segala macam. Jadi tidak dikontrol total seperti robot oleh partai, sehingga mereka semua ini bisa berekspresi dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat dari dapil yang masing-masing. Banyak wakil rakyat yang mau dan punya keseriusan tetapi dihambat oleh kepentingan partai sehingga mereka tidak bebas, takut di PAW, pergantian terwaktu dan sebagainya. Jadi saya kira perubahan sistem ini dan juga kontrol kualitas. Demikian pakar politik Bonnie Hargens. Saya Mandariska.